Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Yaitu masih pada pelajaran ke-6 dari buku yang pertama ini. Darsus Sadis pelajaran ke-6. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca pelajaran ke-6 dan sudah menjelaskan beberapa materi yang disebutkan pada pelajaran ke-6 tersebut, yaitu materi yang berkaitan dengan isim muannas. Fa insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan baca latihan pada pelajaran ke-6. Dan kita buka terlebih dahulu halaman 35, latihan 1. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan dibaca. Iqra waktub, baca dan tulislah. Naam. Bismillah. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Naam, Ustaz. Man hadhihi? Hadhihi ukhtun Abbasin. Naam, man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khansa, silakan. Hadha bikun wa hadhihi wahadihi ini apa ya, Ustaz? Nah, dajajatun. Dajajatun. Nah, hadha dikun wahadihi dajajatun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Saya beralih Al-Akh Imam. Naam, silakan. Ya, naam, Ustaz. Naam, silakan, tafadhal. Hadza ibnu mudarrisi wa hadhihi bintul hadza ibnu mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Naam, hadza ibnu al-mudiri wa hadhihi bintul mudarris. Naam, Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Hadhihi ummu Yasirin. Hadhihi ummu Yasirin. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Fudail, silakan. Naam, Ustaz. Aina kudrul al aina kidrul al lahm hiya fi salat jati. Naam, aina kidru, aina kidrul lahmi hiya fi salat jati. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Hada babun wa hadhihi nafidatun. Hada babun wa hadhihi nafidatun. Nah, (tuh) Taib, latihan berikutnya, latihan 2, kita menjawab sesuai dengan gambar. Sesuai dengan gambar. Pertanyaannya ma hadza? Jawabannya hadza, lalu tunjuk gambarnya. Taib, kita lanjutkan. Sebentar. Al-Akh Abu Salwa. Abu Salwa, silakan. Ma hadza? Ini pena. Hadza qalamun. Nam hadza qalamun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ma hadza? Hadhihi mil'aqatun. Ma hadhihi? Hadhihi mil'aqatun. Ma hadhihi? Hadhihi mil'aqatun. Naam. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Naam Ustaz. Ima. Ma hadha? Hadha kitabun. Ma hadha? Hadha kitabun. Al-Akh Abu. Naam. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Ma hadha? Hadha thawbun. Hadha thawbun. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Ma hadha? Hadha bait. Nam hadha baitun. Al-Akh Abu Khansa Banu. Ma hadha? Hadha hadhihi sa'atu. Ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Baik, Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Ma hadha? Ma hadhihi? Hadhihi sayyaratun. Naam, hadhihi sayyaratun. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah. Ya, naam Ustaz. Ma hadha? Hadha babun. Hadha babun. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada. Naam. Naam Ustaz. Ma hadhihi? Hadhihi rijlun. Ma hadhihi? Hadhihi rijlun. Al-Akh Imam, silakan. Ma hadhihi darrajatun. Ma hadhihi? Hadhihi darrajatun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ma hadhihi? Hadhihi yadun. Naam, ma hadhihi? Hadhihi yadun. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Ma hadha? Hadha anfun. Naam, ma hadha? Hadha anfun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ma hadha? Hadha famun. Naam, ma hadha? Hadha famun. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ma hadhihi? Hadhihi kidrun. Naam, ma hadhihi? Hadhihi kidrun. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Ma hadha? Hadha miftahun. Ma hadha? Hadha miftahun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Khansa. Ma hadha? Hadha kursiyun. ما هذا هذا كرسي الأخ أبو مليان ستريكا نعم ما هذه هذه مكواة نعم ما هذه هذه مكواة بالكتنية الأخ أبو رقية silakan. Ya, nah, Ustaz. Kulkas. Kulkas. Ma hadhihi hadhihi sallajatu. Naam, ma hadhihi hadhihi sallajatun. Al-akh Abu Syuhada, silakan. Naam, Ustaz. Ma hadha hadha masjidun. ما هذا هذا مسجد طيب berikutnya al-akh imam silakan ما هذا هذا نجم نعم ما هذا هذا نجم latihan 3 اقرا المثال وكون جملا على غراره اقرأ المثال bacalah contoh berikut ini perhatikan baca dan perhatikan وكون جملا على غراره kemudian buatlah contoh kalimat mengikuti buatlah kalimat mengikuti contoh yang ada mengikuti contoh yang ada. Baik. Kita perhatikan dulu contohnya. Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Yang artinya Muhammad adalah seorang pelajar. Muhammad adalah seorang pelajar. Taib. Muhammadun talibun. Kemudian contoh yang di sampingnya Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang pelajar, yakni pelajar perempuan. Jadi yang pertama itu untuk yang muzakkar, kemudian yang di sampingnya dirubah menjadi muannas. Dirubah menjadi muannas. Nah, kalau nama orang laki-laki dirubah menjadi nama perempuan Muhammadun. Nah, di sini sudah ada nama perempuannya yaitu Aminatu. Kemudian yang berikutnya kata yang terletak setelahnya juga harus mengikuti jenis kata yang di depannya. Kalau Muhammadun itu mudzakkar, maka talibun juga harus berbentuk mudzakkar. Kalau yang di depannya itu muannas, maka yang berikutnya juga harus muannas. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Kita baca terlebih dahulu latihan ketiga ini yang nanti akan dilanjutkan dengan penjelasannya. Taib al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan nomor 2. Hamidun tabibun. Fatimatun tabibatun. Ulangi. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibun. Tabibatun. Naam. Fatimatu tabibatun. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Salwa, silakan. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Al-akh Abu Arsyad, silakan. Al-babu mughlaqun. An-nafidhatu mughlaqatun. Al-babu mughlaqun. An-nafidhatu mughlaqatun. Berikutnya al-akh Abu Fudail. Saat. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Al-yadu wasikhatun. Taib. Al-akhabu Ahnaf, silakan. Purwadedi. Asyayu harun. Al-kohwatu harratun. Asyayu harun. Al-kohwatu harratun. Naam. Berikutnya al-akhabu Khansa Banu. Baik, kita beralih. Al-akh Abu Mulyan, silakan. Naam, kita ulangi. Al-akh Abu Khansa Banu, silakan. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Al-akh Abu Mulyan, silakan. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Berikutnya al-akh Abu Ruqayyah. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Naam. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Al-akh Abu Syuhada, silakan. Al-qamaru jamilun. As-syamsi as-syamsu jamilatun. Naam. Al-qamaru jamilun. As-syamsu jamilatun. Berikutnya al-akh Imam. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Baik. Pada latihan tiga ini ada beberapa materi yang bisa kita pelajari dari contoh-contoh yang disebutkan. Yang pertama mungkin yang mudah, yaitu berkaitan dengan isim yang berjenis mudzakkar dan berjenis muannas. Berjenis muannas. Kalau pada kata-kata yang telah lewat atau contoh-contoh yang sudah kita pelajari, ada isim yang berjenis mudzakkar dan dia tidak bisa dirubah menjadi muannas, menjadi muannas kecuali dengan kata yang lainnya, penggunaan kata yang lainnya. Contohnya akhun misalnya, akhun itu mudzakkar. Kalau mau dirubah menjadi muannas berarti menggunakan kata yang lainnya menjadi ukhtun. Nah, pada contoh atau pada latihan ketiga ini ada kata yang berjenis mudzakkar, kemudian ketika akan dirubah menjadi muannas tinggal diberi tambahan huruf ta marbutah di akhirnya. Talibun menjadi talibatun. Talibun pelajar laki-laki. Kalau perempuan talibatun. Tabibun pelajar dokter laki-laki. Kalau untuk perempuan tabibatun. Muslimun muslim laki-laki. Untuk perempuan muslimatun. Tinggal diberi tambahan ta marbutah di belakangnya. Ya, di belakangnya. Ini berlaku untuk kata sifat di antaranya, kata sifat. Ya. Yang sifat ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya, maridun itu laki-laki. Mudzakkar, maka muannasnya maridhatun. Maridhatun diberi tambahan ta marbutah. Jadi dari materi ini kita memahami bahwa di antara ciri muannas adalah adanya ta marbutah di akhir kata tersebut. Dan untuk merubah isim mudzakkar menjadi muannas bisa dengan cara menambahkan huruf ta marbutah di akhirnya. Mughlaqun jadi mughlaqatun, ba'idun menjadi ba'idatun. Tapi ini tidak bisa diterapkan pada semua kata. Tidak bisa diterapkan pada semua kata. Contoh misalnya hamidun itu laki-laki, atau mindilun itu mudzakkar. Kalau dirubah menjadi muannas tidak bisa langsung diberi ta marbutah mindilatun. Nah, asyayu mudzakkar, muannasnya asyayatu, tidak. Tidak. Jadi penambahan ta marbutah untuk tanda dia adalah isim muannas hanya berlaku pada kata-kata yang disebutkan di sini. Yakni pada kata sifat, pada kata sifat. Baik. Sari'un cepat untuk muzakkar. Kalau muannas sari'atun, sari'atun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang ingin kita sampaikan di sini berkaitan dengan susunan mubtada khabar. Mubtada khabar. Sebelum kita membahas tentang mubtada khabar, atau sebelum kita mengenalkan sedikit tentang mubtada khabar, kita ulangi, kadar wa koneksi internet agak jelek terus ini. Ya. Kita ulangi. Susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Nah, kadarlah koneksi tidak mendukung, kadang bagus, kadang tidak ini. Nah, untuk pembahasan mubtada khabar mungkin kita akan akhirkan saja pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Jadi pada malam hari ini materi yang kita pelajari tentang penambahan ta marbutoh pada isim mudzakkar, pada isim mudzakkar. Tapi tidak berlaku untuk semua kata, tidak berlaku untuk semua kata, hanya pada kata-kata tertentu atau isim-isim tertentu seperti kata sifat yang disebutkan pada latihan 3. Nah, dari sini juga kita mengetahui bahwa ciri muannas di antaranya adalah adanya ta marbutah. Walaupun nanti kita akan mempelajari juga tidak semua yang ada ta marbutahnya itu disebut muannas. Nah, akan ada materinya, tapi itu nanti saja. Jadi sekarang kita cukup memahami apa yang tadi kita sampaikan. Nah, untuk pembahasan tentang susunan mubtada khabar insyaallah taala akan kita akhirkan pada pertemuan berikutnya karena waktu juga sudah yakni sudah selesai. Kemudian koneksi internet juga naik turun, kadang bagus, kadang tidak. Jadi khawatirnya tidak tersampaikan kepada antum dengan baik suaranya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tafadhol, hafizakallah. Ustaz, apa mau bertanya? Untuk ya. Itu Ustaz, untuk apa namanya? Nama laki-laki yang ada hamzahnya itunya tetap mengikutin muzakkar ya Ustaz ya? Nama, ulangi. Nama yang seperti apa? Muawiyah. Iya. Yeah. Muawiyah. Itu kan ada ta marbutahnya. Nah, untuk kata apa yang di belakangnya itu yang sifatnya atau apanya mengikuti muzakkar apa muannas tadi? Muzakkar karena Muawiyah itu nama orang. Nama orang laki-laki. Makanya tadi kita sebutkan tidak semua kata yang berakhiran dengan ta marbutah disebut dengan muannas. Tidak semua kata ya. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan pula bahwa isim mudzakkar itu pertama nama laki-laki. Nama laki-laki. Kemudian kedua binatang jantan. Binatang jantan. Yang ketiga semua kata ya, selain nama orang, selain binatang yang jantan, yang diakhiri dengan ta marbutah, benda mati misalkan ada ta marbutah berarti dia muannas. Kalau nama orang, nama laki-laki, walaupun ada ta marbutah, ya dia disebut sebagai mudzakkar, Nah, jadi kata yang terletak setelahnya harus mengikuti mudzakkar. Muawiyatu talibun. Muawiyatu tabibun. Naam. Hamzatu tabibun. Naam. Demikian al-akhabu ahnaf. Naam Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Baik, ada yang lain? Pak Ustaz, izin tanya. Naam, silakan. Halaman 35 yang nomor 6 Ustaz. Qidrul lahmi. Untuk kata al-lahmi sendiri untuk penulisan kalau ditasdid bagaimana ya Ustaz? Maksudnya lamnya itu harus dua begitu ya. Iya, penulisannya seperti itu. Al-lahmi. Itu nanti masuk pada kaidah imla atau penulisan. Aslinya lahmun tanpa alif lam. Lahmun. Kemudian dikasih alif lam jadi al-lahmi. al-lahmi. Kidrul lahmi. Jadi di sini tidak perlu ada tasydid, tidak perlu ada tasydid. Kidrul lahmi. Nah, karena alif lamnya bukan alif lam syamsiyah. Al-lahmi. Ya. Begitu al-imam. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, ada yang lain? Baik, kalau enggak ada, insyaallah kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.